Konsultasi Syariah. Cara orang murtad kembali masuk Islam. Pertanyaan, jika ada orang murtad karena mengingkari salah satu kewajiban dalam Islam, misalnya tidak mau mengakui bahwa mengerjakan sholat lima waktu itu wajib, bagaimana cara taubatnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pada prinsipnya, cara taubat untuk semua perbuatan maksiat adalah sama, termasuk perbuatan dosa besar berupa murtad keluar dari Islam. Prinsip taubat dari perbuatan dosa adalah menyesal atau an-nadam, memohon ampun atau istighfar, dan meninggalkan dosa yang pernah dilakukan atau al-iqla. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka dia wajib mengembalikan hak dan meminta kerelaan dari pihak yang didzalimi. Sementara untuk dosa yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, maka dia harus mengembalikan dirinya masuk ke dalam Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dalam Zadul Mustaqni dinyatakan, taubatnya orang yang murtad dan semua orang kafir adalah dengan masuk kembali ke dalam agama Islam, yaitu dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian penulis menjelaskan cara taubat orang yang murtad jika sebab murtadnya adalah menentang salah satu ajaran Islam. Maka taubatnya, di samping mengikrarkan syahadat, maka mengikrarkan bahwa dia telah mengakui syariat itu. Penulis Zadul Mustaqni menyatakan, siapa yang kafir disebabkan menentang salah satu kewajiban dalam Islam atau aturan lainnya, maka taubatnya di samping membaca dua kalimat syahadat adalah melakukan ikrar atau pengakuan menerima syariat yang dia tentang. Atau dia menyatakan, saya berlepas diri dari semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Zadul Mustaqni Al-Hajawi. Apakah harus mandi besar? Setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat, apakah orang murtad yang taubat ini wajib mandi besar? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada sebagian pendapat yang mewajibkan untuk mandi besar bagi orang kafir atau orang murtad yang kembali masuk Islam. Pendapat ini berdalil dengan hadis dari Qais bin Asim, beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Lalu beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air campur bidara. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Demikian, Allahu A'lam.